Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala humma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan risalah Izharul Bayyinat an mahasin ta'adud az-zawjad az-zawjatina karya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah. Halaman 6. Hah? Oh, dari awal sampai itu. Baik. Dibaca. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu. Amma ba'du, fa inna mawdu'a ta'addudi zawjati mawdu'un azimun wa khatirun, fahuwa mawdu'un yahimu kulla muslimin qad ta'arradu ilayhi khusumul islami fa'abtaluhu. وما يترتب على قولهم في انتقاد التعدد من الفساد الكبير والعواقب الوخيمة. نعم. Beliau rahimahullah memulai risalah dengan basmalah. Kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam atas Rasulullah, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti petunjuknya. Kemudian beliau mengatakan amma ba'd. Fa inna mawdu'a ta'addudiz zaujat. Maka sesungguhnya pokok pembahasan ta'addud zaujat, berbilangnya istri, ini boleh bagi lelaki untuk beristri lebih dari satu. Ini adalah mawdu'un azimun wa khatir, pokok bahasan yang besar dan berbahaya. Dikatakan azim, besar, karena ini adalah bagian dari syariah. Dan apa yang datang dalam syariat, perkaranya adalah besar, bagian dari hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tentunya ditetapkan dengan hikmah dan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila berupa perintah, maka pasti di dalamnya ada kemaslahatan bagi kehidupan. Dan bila berupa larangan, maka pasti di dalamnya ada keselamatan dari berbagai macam kerusakan yang bisa terjadi apabila perbuatan tadi dilanggar. Sehingga dikatakan perkara yang besar. Masalah ta'addudu zaujat, perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Fankihu ma taba lakum. Ya kan? Nikahilah apa yang kalian senangi. Di sini nanti akan dibahas oleh Syekh. Asalnya adalah perintah. Sehingga di dalamnya ada apa? Maslahat yang besar. bila dijalani dengan sebenar-benarnya. Wa khatir, dan juga pembahasan ini pembahasan yang berbahaya, yaitu apabila seseorang membahasnya tanpa ilmu, tidak sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya alaihi salatu wassalam, dan sebagaimana yang maklum bahwasanya dalam perkara yang manusia berselisih di dalamnya mesti ada tiga kelompok, tarafan wa wasat. Ada dua kelompok yang saling berlawanan dan ada satu kelompok yang pertengahan. Kaitannya dengan masalah ta'addudz zaujat ini, kelompok yang berlawanan adalah mereka yang mengamalkan amalan ini secara ghulu, berlebihan, melampaui batas, sehingga sampai-sampai ada dari mereka yang menikahi wanita lebih dari 4, padahal yang diizinkan di dalam syariah tidak lebih dari 4. Ada juga yang menikahi lebih dari 1 tapi tidak memperhatikan tanggung jawab, sekedar kesenangan saja, yang akhirnya memburukkan syariat yang mulia ini dan yang lainnya. Pihak yang lain kebalikannya tidak menyukai amalan ta'addudz zaujat ini, membenci, menghina, bahkan sampai ada yang menganggapnya suatu kejahatan. Dan ini adalah juga bentuk yang batil, yang mengamalkannya tanpa memperhatikan aturan-aturan yang benar, batil. Yang membenci, mengingkarinya, bahkan menganggapnya suatu keburukan, kejahatan, juga dikatakan batil. Dan yang benar adalah al-wasat, yang pertengahan. Ini menetapkan amalan ta'addudz zaujat ini sebagai bagian dari Islam, syariat yang mulia, dengan memperhatikan hukum-hukumnya, aturan-aturannya secara benar. Maka inilah kelompok yang paling berbahagia dengan amalan ini. Nah, sehingga saya mengatakan fahuwa maudhu'un yahimmu kullu muslim. Maka pembahasan ini adalah pembahasan yang penting bagi setiap muslim agar bisa memposisikan dirinya pada posisi yang benar. La ifrat wa la tafrit. Tidak berlebihan, tidak pula meremehkan. Al-wasat, pertengahan. Nah, kemudian beliau mengatakan qad ta'arrada ilaihi khusumul Islam fa abtalu. Musuh-musuh Islam telah memperbincangkan masalah ini, masalah ta'adudu zaujat dan mereka membatalkannya. Dan ini perkara yang la gharabah, tidak perlu diherankan, karena yang namanya musuh-musuh Islam itu adalah nuwabul iblis atau nuwab iblis fil ardh, wakil-wakilnya iblis di muka bumi, sehingga pekerjaannya mereka adalah memang as-sad an sabilillah, menghalang-halangi manusia dan jalan Allah, apapun itu, sekecil apapun urusannya. Ketika mereka mendapati itu adalah jalan hidayah, mereka berusaha bagaimana manusia ini tidak menjalaninya, menjauhinya, bahkan membencinya. Itu perkara yang tidak perlu diherankan. Sudah demikianlah ya sunnatullah. Orang-orang yang tidak menyenangi Islam ini selalu mencari jalan bagaimana menghalang-halangi manusia dari hidayah, dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja yang perlu kita waspadai adalah agar umat Islam ini tidak tertipu dengan mereka. Nah, tidak mengikuti kesesatan yang mereka bawa, itu yang harus diperhatikan. Adapun mereka memerangi Islam, itu sudah sejak dulu zaman, ya, mundur zaman, itu sudah tidak perlu diherankan. Tapi yang penting adalah bagaimana kita mewaspadai diri kita, masyarakat kita, jangan sampai tersesuti oleh pemikiran-pemikiran mereka yang berusaha merusak citra Islam di tengah-tengah kaum muslimin sendiri. Wa ma yatarattabu ala qawlihim, dan juga apa yang berakibat dari perkataan mereka yang membatilkan at-ta'adud ini. Minal fasadin kabir wal awaqibil wakhimah, dari kerusakan yang besar dan akibat-akibat yang merusak, yang merugikan. Nah, inilah tujuannya, yaitu al-fasadu fil ardh, membuat kerusakan di muka bumi. Karena apapun urusan kehidupan, ketika tidak mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, akan terjadi setelahnya apa? Kerusakan. Demikian pula dalam masalah ini. Ketika ta'adduduz zaujat ini tidak didudukkan dengan sebenar-benarnya, sehingga ada yang hulu, berlebihan mengamalkannya tanpa aturan, akhirnya apa? Banyak terjadi kerusakan. Ada yang tafrid, meremehkan, membenci, bahkan memerangi, juga berakibat kerusakan. Dan itu yang memang diinginkan oleh mereka. Sehingga Syekh rahimahullah menginginkan di sini bahwa pokok bahasan ini adalah mawdu'un yahimmu kulla muslim, pokok bahasan yang penting bagi setiap muslim. Terus qala rahimahullahu ta'ala faqad balagna katsiran wa sami'na anhu katsiran fil kutubi wasuhufi wal idha'ati wa kulluha min imla'i awliya'i syaitan wa min aznabi a'da'illah wa mimman lubbis 'alaihimul amru hatta saru fi rikabi a'da'illahi wa fi rikabi khusumil islami faqad yakfuruna wa la yash'uruna wal amru kama qil. At-ta'addudu min mahasinil islam faqad kana mashru'an min qadimin fi syara'il qadimati kana fit tawrati awsa'u min dhalika wal injil hatta kana li Dawud alaihi salam mi'atu imra'atin. Nah. Kemudian saya mengatakan rahimahullah, faqad balaghana katsiran wa sami'na anhu katsiran fil kutub was suhuf wal idha'at. Sungguh kami telah mendengar hal itu. Bagaimana musuh-musuh Islam itu memperbincangkan masalah ta'addudz zaujat ini, menginginkan darinya kerusakan di muka bumi. Kami sudah sampai berita itu kepada kami sering kali, kata Syekh. Dan kami mendengarnya, mendengar berita tentang itu juga banyak sekali fil kutub, baik di buku-buku mereka, was-suhuf, di koran-koran, wal-idha'at, dan di siaran-siaran media. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya a'da'ul Islam, khusumul Islam, mereka menggunakan berbagai macam cara demi menjauhkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Entah itu melewati buku-buku yang ditulis, koran-koran yang diterbitkan, majalah-majalah, atau yang bentuknya siaran-siaran radio, televisi, ataupun yang lainnya. Nah, wa kulluha min imla'i awliya'i syaitan. Dan kata Syekh, semuanya itu adalah bentuk dari imla, apa yang didiktekan oleh pembela-pembela syaitan, pengikut-pengikut syaitan. Ini harus dipahami oleh setiap muslim agar jangan apa? Lengah. Bahwa mereka memanfaatkan media-media yang mereka buat tadi itu demi mengikuti apa yang ditetapkan oleh pemimpin-pemimpinnya yang disifati oleh Syekh di sini sebagai aulia syaitan. Sehingga program-program media, materi-materinya itu memang disusun dan disetting sedemikian rupa untuk membentuk pola pikir manusia, mengatur dan mengendalikan peradaban manusia agar sesuai dengan yang mereka inginkan. Dan itu mereka sebarkan ke semua penjuru dunia, sehingga semakin luas media tadi cakupannya, itu semakin digunakan oleh mereka sebagai alat, apapun bentuknya, buku, koran, majalah, siaran, apapun. Disitulah mereka menjalankan program-program yang sudah memang direncanakan dan diatur oleh pemimpin-pemimpin mereka yang disebut di sini Syekh sebagai aulia syaitan. Nah, junud iblis, tentara-tentaranya iblis. Wa min aznabi a'da'illah, dan dari pengekor musuh-musuh Allah. Yang disebut tadi sebagai tentara-tentaranya. Memang menyetujui dan mengikuti keinginan para aulia syaitan tadi, tokoh-tokoh iblis, memiliki banyak aznab, pengikut yang mengekor. Wa mimman lubisa alaihimul amr, dan juga dari orang-orang yang disamarkan atas mereka perkaranya, dari kaum muslimin khususnya yang tertipu dengan mereka, sehingga ta'adduduz zaujat yang sesungguhnya ini bagian dari syariat Islam yang mulia, tergambarkan dalam pandangan dia, dalam pikirannya sesuatu yang buruk, yang dia mengira itu bukan dari Islam. Dia mengira itu suatu keburukan, bahkan kejahatan. Karena apa? Talbis yang masuk dalam pikirannya. Akibat apa? Akibat dia terlalu mempercayai media-media yang dibuat oleh aulia syaitan tadi, yang disebarkan oleh aznabu a'da'illahi tadi, orang-orang yang tertipu. Hatta saru fi rikabi a'da'illah, sehingga mereka berjalan dalam rombongan musuh-musuh Allah seluruhnya. Wa fi rikabi khusumil Islam, dalam rombongan musuh-musuh Islam. Baik mereka merasa ataupun tidak. Maka di sini ada tiga kelompok. Ada tiga kelompok manusia yang punya andil dalam merusak citra Islam. Yang pertama adalah aulia syaitan. Ini pentolannya. Ini dia. Pemuka-pemuka, tokoh-tokoh panutan mereka yang sangat ditaati. Ini yang pertama. Yang kedua adalah aznabu a'da'illah, ekor-ekornya, tentara-tentaranya ini. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang tertipu dengan mereka. Semuanya punya andil di dalam memburukkan citra Islam di tengah-tengah umat manusia. Faqad yakfurun wala yashur. Dan terkadang mereka yang tertipu tadi bisa sampai pada tingkat kekufuran dalam keadaan mereka tidak merasa. Karena saking apa? Dibutakannya oleh talbis yang dilakukan oleh tentara-tentara syaitan tadi. Oleh karena itu kaum muslimin hendaklah waspada. Ingat betul-betul bagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam kitabnya, inna syaitana lakum adu, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian, fattakhidhuhu aduwa, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir, dia hanyalah mengajak pengikutnya untuk menjadi penghuni neraka sa'ir. Dan bagi mereka yang menjadi ekor-ekor pengikutnya, hendaklah menyadari bahwa nantinya mereka itu akan ditinggalkan oleh tokoh-tokoh yang mereka agung-agungkan. Tidak akan lagi dibela. Dan itu sudah Allah Ta'ala beritakan di dalam Al-Quran Al-Karim. Sebagaimana yang Allah Ta'ala berfirmankan, wa yawma ya'adhu dhalimu ala yadihi yakulu ya laytani takhaddu ma'ar rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani yani dhikri ba'da idja'ani wa kana syaitanu li insani khadula. Inna syaitana kana al-insani khadula. Pada hari orang yang zalim itu menggigit tangannya, tanda penyesalan yang sangat. Dia mengatakan, duhai kiranya aku mengikuti jalan Rasul, mengikuti petunjuk Rasul, Rasulullah. Duhai kiranya aku dahulu tidak menjadikan si fulan itu temanku. Sungguh dia yang telah menyesatkan aku dari jalan Allah. Setelah datang petunjuk itu kepadaku, dan adalah syaitan itu tidak memberikan pertolongan sedikit pun kepada manusia yang mengikutinya. Nah, kama sali syaitan idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un inni akhafu Allah rabbal alamin. Umpamanya seperti syaitan ketika berkata kepada manusia, kafirlah kamu. Ketika manusia itu percaya, ikuti perintahnya syaitan tadi, menjadi orang kafir. Dan ketika hukuman sudah siap menimpa dia, syaitan itu berkata apa? Aku berlepas diri darimu. Aku takut kepada Allah Rabbul Alamin. Gak ditolong, gak dibela, dan tidak akan mampu dia menolong pengikutnya untuk lepas dari adab Allah. Maka Allah katakan, fakana aqibatahuma annahuma finnari khalidaini fi wa dhalika jazaa'u dhalimin. Akibatnya apa? Dua-duanya, pengikut dan yang diikuti, kekal di dalam neraka selama-lamanya. Itulah balasan orang yang zalim. Jelas? Sehingga hendak yang kamu semua waspadai. Jangan hanya sekedar dia kagum dengan suatu sosok tokoh, ya, idola, kemudian ikuti semua yang dilakukan oleh tokohnya tadi, yang diinginkan oleh tokohnya tadi, tanpa dia pedulikan benar dan salahnya. Ini adalah apa? Sangat merugikan akibatnya. Dia akan menyesali sendiri nanti pada akhirnya. Di saat yang dia kagumi, yang dia idola-idolakan itu tidak bisa sedikit pun memberikan pertolongan kepadanya. Nah, sehingga saya mengatakan, wal amru kama qil, dan perkaranya sesungguhnya sebagaimana yang dikatakan, at-ta'addud min mahasinil Islam. Ta'addud itu sesungguhnya bagian dari keindahan Islam yang memang berupaya diburukkan citranya oleh musuh-musuh Islam. Kenapa? Karena mereka, musuh-musuh Islam tadi, sangat tahu besarnya manfaat ta'addud zaujat ini kalau betul-betul diterapkan oleh manusia di muka bumi dengan sebenar-benarnya. Inilah yang akan apa? Menghambat atau bahkan memporak-porandakan rencana busuk mereka di dalam merusak kehidupan manusia. Seandainya kaum muslimin khususnya memahami ini dan mengamalkan dengan sebenar-benarnya, tentu mereka dalam keadaan apa? Selamat dan barokah. Ketika yang lelaki menyenangi yang wanita, dia salurkan kesenangannya tadi dengan jalan yang syar'i, yaitu menikah. Datangi walinya, utarakan maksudnya, adakan pernikahan. Ketika dia merasa butuh untuk lebih dari satu, dia lakukan yang sama. Datang kepada walinya, utarakan maksudnya, menikah. Cara baik-baik. Maka akan timbul berbagai macam berkah dalam hidup itu. Di antaranya apa? Terjaga yang namanya kehormatan. Karena tersalurkan, gitu. Yang lelaki tersalurkan hasratnya, kalau dia tidak cukup dengan satu wanita, dia bisa lebih, dua, tiga, atau empat, sesuai kemampuannya. Yang wanita pun, ya, yang memang kodratnya di akhir zaman ini khususnya lebih banyak jumlahnya daripada lelaki, mendapatkan jodohnya. Orang yang mau bertanggung jawab atas dirinya sebagai pengganti orang tuanya, ya kan, akan terjaga juga kehormatan dia, terpenuhi juga hasratnya, akan ada orang yang mau melindunginya, mau menafkahinya, mau mengurusi dirinya sebagai ganti orang tuanya. Akan terjaga juga dengan amalan yang mulia ini garis nasab yang jelas. Hidup dalam keadaan apa? Damai. Fisakinah. Tenang. Fil mawaddah warahmah. Penuh dengan kasih sayang. Akan mempererat yang namanya hubungan apa? Kekeluargaan, kekerabatan. Karena ketika lelaki dan wanita menikah, yang menjadi satu itu bukan laki dan perempuannya saja, tapi keluarga masing-masing, ya kan? Itulah hikmah dari firman Allah Ta'ala, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami jadikan kalian dari jenis lelaki dan perempuan, ya, dan kami jadikan kalian itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, untuk saling mengenal. Wong Banyuwangi ketemu wong Sidoarjo, ya, beda daerah gitu ya. Yang tadinya enggak tahu, enggak saling mengenal, ketemu saling mengenal. Itu enggak membawa apa? Hubungan yang sempit tapi luas. Antar keluarga pun jadi apa? Saling mengenal, saling mengerti. Begitu. Sehingga luaslah yang namanya apa? Ukhuwah Islami, Islamiyah. Syiar Islam, persaudaraan Islam itu akan apa? Semakin tersebar. Dan inilah sebaik-baik apa? Huwa. Sebaik-baik bentuk persaudaraan. Nah, dan ini termasuk dari metode Nabi SAW di dalam mempersaudarakan para sahabat dahulu, di antaranya adalah apa? Dengan adanya hubungan-hubungan pernikahan-pernikahan. Sehingga adanya apa? Saling wala, saling apa, mendukung, saling menguatkan. Sehingga akan nampak yang namanya apa? Izzatul Islam, mulianya Islam itu. Hilang sudah pikiran-pikiran anak muda yang terjadi zaman sekarang itu, ya, yang merasa kesepian lah, yang merasa nggak tersalurkan keinginannya lah, ya, nggak akan lagi berpikir yang negatif seperti kebanyakan pemuda zaman sekarang. Ketika dia tidak lagi senang dengan syariat menikah, ta'adudnya ditakut-takuti gitu, digambarkan waduh berat itu yang namanya nikah itu, ya, padahal hasratnya, keinginannya sudah ada sejak belasan tahun gitu. Dia pendam-pendam, dia tahan-tahan ngomong sama orang tua, takut ya, nanti diketawai apa dimarahi ya. terus gimana caranya? Akhirnya apa? Melakukan penyimpangan-penyimpangan. Ada yang pakai onani, ada yang apa model nonton-nonton, ya, melihat gambar-gambar. Ini cari pelampiasan. Karena keinginan biologisnya apa? Enggak tersalurkan dengan benar. Dan enggak ada yang mendukung dia. Sampai ada undang-undang yang melarang itu. Hubungan masih di bawah 17 nikah. Padahal nikahin loh. Sah. Cara baik-baik, ya kan? Dianggap kejahatan itu, bisa dipenjara itu. Tapi ketika ada anak masih SD pacaran hubungan bebas, dibilangnya apa? Itu kemajuan itu, kemodernan itu, wajar ini. Iya, kalau ada anak muda sekarang itu punya banyak pacar itu dianggap apa? Itilak ini. Punya banyak mantan, ini ya pemuda modern ini, gitu. Dipuja-puja. Padahal sepatutnya orang yang seperti itu yang dihina, dicela, bahkan dianggap sebagai kejahatan. Maka kebalik pola pikir umat kita ini. Orang yang mau menjalin hubungan dengan cara yang sah, sesuai dengan aturan yang benar, dipersulit, ya, dicaci, dimaki, dihina, bahkan dianggap sebagai pelaku kejahatan. Tapi mereka yang hubungan bebas, sana kemari, gonta ganti pasangan, gonta ganti pacar, mojok di mana-mana, apel tiap malam, ya, dianggap lumrah wajar anak sekarang. Bagaimana ini ayu muslimin? Di mana akal kalian itu? Nah, inilah contoh apa? Orang-orang yang sudah termakan oleh propaganda musuh-musuh Islam. Akibat apa? Terlalu banyaknya dicekoki oleh media-media mereka, sehingga dibentuklah pola pikir yang kebalik tadi. Nah, sehingga muncul banyak apa? Kerusakan. Digeser, umat ini dijauhkan sedikit-sedikit dari Islamnya. Nah, sehingga yang harusnya ketika mereka mengamalkan Islam dengan sebaik-baiknya, hidup dalam keadaan penuh barokah, mulia, tenang, aman, damai, kuat yang namanya ukhuwah. Tapi ketika mereka dijauhkan dari Islam ini, dari amalan-amalannya, timbullah berbagai macam apa? Problem-problem masyarakat. Baik lingkup yang kecil, rumah tangga, atau yang lebih besar dari itu, sampai menjadi masalah nasional atau bahkan internasional, dunia. Ya enggak? Pergaulan bebas. Udah ngeri-ngeri. Orang tua udah enggak bingung, orang tua mau diapain anak sayangnya. Udah sulit dikendalikan. Karena dari awal enggak dibimbing, enggak dibina di atas didikan Islam. Jadi masih kecil, masih balita, yang didengarkan itu apa? Nyanyian, musik, ya, komik-komik, novel-novel, apa? Sehingga gedenya kayak gitu. Siap untuk menjadi apa? Kader-kader iblis. Ya enggak bisa lagi kalau udah besar sebegitu, orang tua mengatur. Sudah, maunya mereka. Orang tua wis nyerah sudah. Si anak pikirannya apa? yang namanya berbakti orang kepada orang tua itu yang penting udah bisa ngasih duit, udah bisa beli rumah, ini ya dianggap sudah berbakti pada orang tua, selesai. Adapun urusan pribadi, dah orang tua nggak usah ikut campur, ya kan? Rusak. Ini yang harus dipahami oleh kaum muslimin. Kelengahan kita selalu dan selalu dari sisi ini dalam banyak masalah. Selalu dari sisi ini tertipu terus. Tapi enggak sadar-sadar. Enggak mau berubah, enggak mau memperbaiki. Padahal Allah katakan apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai kaum itu mau merubah keadaannya. Ketika sudah tahu ini salah jalan ini, cara mendidik yang salah. Harusnya kan perbaikan gitu ya. Perbaikan sudah. Berarti untuk generasi berikutnya harus dirubah cara pendidikannya. Dijauhkan dari media-media yang rusak tadi itu. Dibina dengan didikan Islam yang benar. Sehingga tumbuh dalam keadaan apa? Menjadi muslim yang siap mengemban agamanya dengan sebaik-baiknya. Tapi ini tidak. Seakan-akan pasrah dan menyerah, terbawa arus begitu. Ya, terbawa arus. Nah. Allah musta'an. Nasallahu alaihi wa sallam. Saya katakan di sini faqad kana masyru'an min qadim fi syara'il qadimah. Padahal yang namanya ta'addud, ya, berbilangnya istri itu adalah perkara yang sudah disyariatkan sejak dulu dalam syariat-syariat terdahulu sebelum Islam. Kama fit Taurah atau kana fit Taurah awsa' min dhalik. Di dalam Taurah lebih luas daripada itu. Ini kalau di dalam Islam ta'addud zaujat itu lelaki maksimal punya berapa? 4 istri. Padahal kalau dalam syariat sebelumnya itu lebih luas dan itu lebih banyak daripada itu. Wal Injil juga dalam Injil hatta kana li Daud alaihissalam mi'atu imra'ah. Sampai Nabiullah Daud alaihissalam memiliki yang namanya 100 istri. Coba mau bilang apa? Apa mau dibilang itu penjahat kelamin? Apa mau dibilang itu biadab? Apa mau dibilang itu yang lainnya? Subhanallah. Daud alaihissalam itu Nabiullah. Lebih tinggi dari sekedar apa? Dari sekedar waliullah. Seorang nabi. Mulia di sisi Allah. Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan untuknya apa? Beristri lebih dari satu, bahkan 100. Nah, sehingga justru ini apa? Sesuatu yang mulia, tanda lelaki yang apa? Sejati. Begitu. Senang pada perempuan, salutkan kesenangannya dengan cara apa? Dengan cara yang syar'i, nikah. Gak main umpet-umpetan gini. Gak main mojok-mojokan, ya. Gak main apa? Cuma telpon-telponan, chatting-chattingan. Gak main tuh. Langsung datangi walinya. Pak, saya senang dengan putri bapak yang namanya Fulana itu. Saya mau menikahinya. Itu cocok jadi tanggung jawab. Yang penting tanggung jawabnya. Mau ngurus dan mampu. Begitu harusnya. Ya kan? Ini hasil dicontoh. Tidak seperti apa? Pemuda zaman sekarang. Maunya enaknya aja. Senang sama perempuan. Singgal-singgal, colak-colak. Padahal belum siapa-siapanya. Haram, dosa. Maksiat. Bahkan ada yang lebih dari itu. Dibawa kemana-mana. Terjadi yang namanya hubungan bebas. Nah, hamil di luar nikah. Yang akhirnya apa? Timbul banyak kerusakan. Walaupun dihias-hiasi oleh mereka sebagai apa? Tuntutan zaman katanya. Na'udzubillah. Zaman apa kayak gitu? Kita manusia di dalam hidup ini punya pilihan. Kalau memang kita milih baik, insya Allah baik. Tapi kalau memang kita memilihnya jalan yang buruk, ya akibatnya pun buruk. Al-jaza min jinsil amal. Itu prinsipnya. Sehingga kembali lagi kita ingatkan kaum muslimin bahwa yang namanya at-ta'addud ini min mahasinil Islam. Tanamkan itu dalam diri kita dengan mengenali hujah-hujahnya, dalil-dalilnya, petunjuk-petunjuk yang dari Al-Quran wa Sunnah yang nanti akan dibahas berikutnya oleh beliau rahimahullah. Paham ya? Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, dan insyaallah yang lainnya kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.